Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dhalikal fawzul kabir inna batsha rabbika bil kuffari lashadid bihasbi iradatih innahu huwa yubdi'u al khalqu wa yu'id fala yu'jazu فلا يعجزه ما يريد وهو الغفور للمذنبين المؤمنين الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة ذو العرش خالقه ومالكه المجيد بالرفع المستحق لكمال صفات العلو فعال لما يريد لا يعجزه شيء هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود واستغنى بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا بل الذين كفروا في تكذيب بما ذكر والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجري من الشياطين ومن تغير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء قال ابن عباس رضي الله عنهما طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات orang beriman dan beramal saleh. Kerap kali dalam Al-Quran disebutkan karakter beriman dan juga disebutkan karakter amalan dengan amalan saleh. Kedua tersebut sebenarnya saling melengkapi satu sama lain, yaitu orang yang beriman maka ya harus beramal soleh, dan kalau disebut amalan soleh maka membutuhkan iman. Amalan zahirnya soleh tanpa keimanan maka dia tidak termasuk amalan soleh. Tetapi dalam ayat-ayat Allah seringkali disebutkan amanu wa amilus solihat. Ya, dua ini walaupun kalau disebut satu saja maka sudah mencakup satu lainnya. Disebut iman saja dalam akidah Ahlussunnah sudah termasuk mencakup amalan. Atau disebut amalan soleh dalam akidah Ahlussunnah itu sudah berdasarkan ikhlas keimanan. Maka sebenarnya amanu wa amilus solihat itu dua yang melengkapi. Seperti iman dan Islam. Ya. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan terus-menerus hal tersebut. Ya, agar kita mengingat bahwasanya iman itu tidak sekadar di hati atau tidak sekadar di pengucapan lisan. Melainkan harus ada implementasi dari amalan soleh. Ya. Harus ada implementasi dari amalan solehnya. Innal ladhina amanu wa amilus solehat. Amanu kemudian ditambah amilu, beramal. Dan yang diamalkan adalah as-solehat. Dengan bentuk di sini jama' Mu'annath Salim, yang menunjukkan banyaknya amalan tersebut tidak hanya satu saja. Ya, mereka beramal dengan jenis atau ragam amalan yang berbeda, namun semua amalan tersebut salihat. Taib beriman dan beramal saleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka jannat dengan jama' jannat. Ya. Jama' yang mulhaq bi jama' mu'annats salim jannatun. Yaitu surga-surga. Tajri min tahtihal anhar. Ia mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi di sini lafal tajri min tahtihal anhar, sebagian dari orang membaca kadang-kadang waqafnya di tajri, itu kurang tepat. Karena ketika waqaf di tajri, maka maknanya bisa berubah. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Kalau misalnya waqaf berhentinya di tajri, fa'ilnya di jannat. Ya kan? Kita enggak bisa menyebutkan suatu fi'il madhi atau mudhari' dengan dhamir mustatir, dhamir yang tidak ada, tapi dhamirnya atau rujukannya belum disebut. Faham enggak di sini? Sekarang misalnya kita lengkapi ya, kita lengkapi dulu, pahami baik-baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu. Mana fa'ilnya? Al anhar, ya kan? Yang mengalir itu apa? Surganya atau sungainya surga? Sungai, ya? Taib. Itu ya yang sahih ya. Tapi kemudian sebagian dari orang waqafnya disengaja, tapi karena enggak tahu disengaja waqaf di tajri. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatu tajri. Ini tidak benar. Kenapa? Ketika antum waqaf di tajri, maka tajri ini membutuhkan rujukan dhamir, betul tidak? Ya. Siapa pelaku yang mengalir itu? Maka kalau waqaf di tajri berarti jannat yang mengalir. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga-surga yang mengalir. Surga yang mengalir. Ya kan? Kenapa surga itu mengalir? Apakah surga mengalir? Sebenarnya mengalir adalah anhar. Yaitu sungai-sungainya. Maka tidak tepat kalau misalnya apa? Waqaf di tajri. Ya. Lebih kurang lagi kalau nanggung waqafnya di min. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatu tajri min. Diam. Habis diam, lupa. Ya. Tapi kalau memang karena nafasnya habis, maka ini darurat. Kalau darurat ini hukumnya beda. Tapi pada asalnya seseorang harus memperhatikan makna dari Al-Quran. Ya. Maka jannatun tajri min tahtiha, itu pun kurang juga. Ya, kurang juga. Mana waqafnya? Kalaupun mau waqaf, maka waqaflah di al-anhar. Ya, waqaflah di al-anhar. Kalaupun misalnya nanti dia waqaf karena napas kurang, misalnya waqaf di lahum atau lahum jannat, gitu kan? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannat. Bisa? Kalimat sempurna ya. Kalaupun mau dibaca lagi, boleh di ibtidaknya dari lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Itu ya. Baik. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Sering kita mendengar kalimat tersebut. Yang mengalir apa? Sungai-sungainya. Disebutkan min tahtiha. Tahtiha. Lihat di sini ada tahtiha. Ha di sini kembali ke jannat. Itu mengalir di bawah surga. Al-anhar. Para ulama berselisih pendapat mengenai sebenarnya mengalirnya di mana. apakah mengalir di, maksudnya di bawah jannat ini, yaitu di permukaan surga, atau betul-betul secara hakikoh di bawah lantai atau permukaan surga? Para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya kita mengkhayalkan jannatun tajri min tahtiyal anhar, dan tentu apa yang ada di sana itu jauh lebih indah daripada khayalan kita. Itu ibarat khayalan duniawi. Kalau misalnya kita lagi berjalan, antum kan tahu kalau misalnya banjir gimana? Ya, jalan di atas tanah dan mengalir air di kaki antum sampai mata kaki. Misalnya seperti itu. Kira-kira indah atau tidak? Kalau di dunia, enggak indah karena banjir. Tapi kalau bagi ana indah, ya apalagi kalau ada ikan-ikan atau ularnya itu, ya menarik, ya interesting. Ya. Tapi kalau di bumi kayak gitu misalnya, atau antum kan tahu kan di surga itu pepohonan asjar jannat, ya. Kalaupun ada rumput-rumput, mengalir di rumput-rumput itu air, dan antum mencelupkan kaki di air tersebut, rasanya gimana? Enak? Hah? Kalau di bumi antum khawatir ada binatang, bekicot, ular dan seterusnya. Misal kalau di surga, ya tentu enggak ada kekhawatiran kan? Enak gak kelihatannya antum melihat ke sela-sela rumput atau apa namanya tumbuhan tanaman kecil-kecil di kaki antum, ya? Enak ya? Kalau misalnya antum di laut lah misalnya. Di laut ngelihat tumbuhan ya di dalam air, enak rasanya. Itu kalau pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud dari air mengalir, sungai mengalir, ya yaitu di atas permukaan surga. Ya, itu satu, ya. Atau sungai, ya sungai sebagaimana sungai yang dikiaskan di dunia, yang ada di dunia, ya, di bumi, ya. Tapi yang lebih tepat adalah kita sesuaikan dengan zahirnya tajri min tahtihal anhar, yaitu di bawah permukaan surga. Di bawah permukaan surga. Kalau dikiaskan dengan dunia, tentu ngeri jadinya. Ya ngeri lah, antum lagi jalan, lantainya lantai kaca, di bawahnya air terjun. Ya gimana coba? Ngeri, kacanya pecah lagi. Ya jatuh habis itu. Itu dunia. Dan memang ada di beberapa negara yang membuat seperti itu, ya kan? Ada jembatan terbuat dari kaca, bawahnya sungai, ya, jurang, ya. Itu kan ngelihatnya, apalagi yang takut ketinggian. Di surga kayak gitu nggak rasanya? Ya tentu beda. Kemudian orang-orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat pertama tersebut mengkiaskan, ya kalau kayak gitu ya serem lah. Lagi jalan di surga bawahnya itu sungai-sungai. Ya serem gitu kan. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena mengkiaskan dengan dunia. Sementara zahirnya sini tajrimin tahtiha, tahtil jannat. Di bawahnya jannah anhar. Gak mungkin kata mereka. Maka para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua secara zahir seperti ini mengatakan bahwasanya di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada lantai kaca dan bawahnya sungai-sungai. Ratu Bilqis sampai mengangkat katoknya, ya, mengira bahwasanya itu tuh air gitu loh. Maksudnya, iya itu air betul. Mengira bahwasanya kalau dia masuk ke istana itu, maka sama dengan menceburkan kakinya ke air. Tapi ternyata itu atasnya ada lapisan kaca yang mencegah dari kena air. Ya, dan betapa mewahnya, dan itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam di kalangan Bani Israel. Ketika di zaman Bahla dulu ada yang seperti itu dan itu dunia, maka tentu di akhirat jauh lebih ada lagi, lebih mungkin lagi dan lebih indah lagi, lebih menakjubkan lagi. Yang tertakjub ketika itu, yang takjub dengan itu adalah Ratu Bilqis, ratu. Ratu aja sampai tertegun takjub dengan itu. Ya, kekuasaan yang seperti itu. Nah, apalagi nanti di surga yang dunia masih belum ada apa-apanya. Begitu ya. Kemudian dzalikal fawzul kabir, itu adalah al fawz al kabir, kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Taib, kemudian inna batsya rabbika bil kuffari la syadid. Inna batsya, batsh di sini sebenarnya makna dari batsh itu al-akhdhu bi'unfin, al-akhdhu bi'unf. Al-akhdhu bi'unf itu artinya adalah menarik atau mengambil dengan kasar, itu batsh. Ya, batsh. Menarik dengan kasar. Ya, adapun kalau misalnya di sini batsya rabbika, yaitu azab maksudnya. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah dalam mengazab atau azab Allah Subhanahu wa taala bil kuffar, terhadap orang-orang kafir, la syadid, itu begitu syadid, bihasabi iradatihi, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa, sesungguhnya dia. Nah, di sini ditakkid lagi dengan huwa, huwa. Yubdi'u, memulai al-khalq, penciptaan. Yubdi'ul khalqa. Di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sering atau berkali-kali ada lafal Allahu yabda'ul khalqa. Ya. Allahu yabda'ul khalqa, dan juga di sini dengan sulasi mazid. Kalau di surat lain kadang-kadang Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Di sini innahu huwa yubdi'u. Dua-duanya sebenarnya sama-sama artinya memulai. Abda'a yubdi'u dengan bada'a yabda'u sama artinya, memulai. Ya, innahu huwa yubdi'ul khalqa. Al-khalqa di sini, al-khalq bisa dua makna aslinya. Aslinya bukan di sini, tapi asalnya al-khalq, khalq itu bisa bermakna fi'il, ya bisa, maksudnya bisa merupakan masdar untuk fi'il, dan bisa juga bermakna masdar untuk bermakna maf'ul. Ya, bisa masdar untuk menunjukkan perbuatan fi'il, bisa juga masdar untuk menunjukkan maf'ul. Khalq, khalq, khalq itu bisa maknanya perbuatan menciptakan, dan bisa maknanya yang diciptakan. Ya, begitu. Ini al-khalq di sini kan tafsiran. Ya, innahu yubdi'ul khalqa. Apa arti al-khalq di sini? Ya, coba, al-khalq tadi bisa bermakna masdar untuk menunjukkan suatu perbuatan, bisa bermakna masdar yang bermakna maf'ul. Kalau masdar bermakna perbuatan, maka al-khalq artinya penciptaan. Kalau al-khalq di sini maknanya adalah maf'ul, bermakna maf'ul, maka artinya makhluk. Oke? Apa makna khalq di sini? Innahu huwa yubdi'ul khalqa wa yu'id. Wa yu'id yaitu wa yu'iduhu. Wa yu'idul khalq. Gimana? Makna khalq di sini, antum pahami sendiri dulu. Al-khalq di sini maknanya perbuatan Allah menciptakan atau makhluk. Silakan jawab. Syekh Abu Hudzaifah enggak hadir. Enggak ada. Nah. Gimana? Syekh Abu Safiyah gimana? Ayo, apakah al-khalq di sini maknanya perbuatan Allah menciptakan, atau maknanya adalah makhluk? Ya, ingat di surat lain ada firman Allah, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Taib, al-khalq itu maknanya apa di sini? Di ayat-ayat seperti ini. Ayo. Jawab aja. Walaupun salah, nekat aja. Nanti ana salahin. Ayo. Makhluk. Masya Allah. Menurut Abu Sofia, Syekh Abu Sofia, makhluk. Oke. Ada yang berpendapat bertentangan dengan beliau? Ada? Enggak ada. Makhluk ya. Di surat Ar-Rum sampai disebutkan dua kali itu. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa alladhi yabda'ul khalqa. Apa menurut itu? Makhluk. Dari mana antum menafsirkan al-khalq ini makhluk? Makna khalq itu makhluk. Tapi di sini ini yubdi'u membutuhkan objek tidak? Objek ya? Abda'a yubdi'u membutuhkan objek. Tapi enggak disebut dalam ayat kan ya? Wa innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u siapa? Yu'id ke siapa gitu. Enggak disebutkan objeknya. Kalau di surat lain disebutkan. Di surat Ar-Rum misalnya Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Ini innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Tapi enggak masalah ya, tetap di sini ditafsirkan disebutkan al-khalq, makhluk. Al-khalq di sini maknanya apa? Makhluk. Allah Ta'ala memulai. Maksudnya memulai makhluknya, yaitu memulai di sini makhluk itu dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diciptakan dari awal, ya kan? Jadi al-khalq di sini maknanya bukan perbuatan menciptakan. Kenapa? Karena nanti ada lafal wa yu'idu. Allah mengembalikan, maksudnya mengembalikan apa? Masa mengembalikan perbuatan menciptakan? Maksudnya mengembalikan adalah mengembalikan makhluk tersebut. Kemana? Kepada dirinya nanti di hari akhir. Innahu huwa yubdi'ul khalqa wa yu'idul khalqa. Gitu. Allah mengawalkan makhluk dan akan mengembalikan nanti makhluk kepadanya. Fala yu'jizuhu ma yurid. Anda enggak begitu bisa menafsirkan kalimat beliau fala yu'jizuhu ma yurid ini. Ya. Wa huwal ghafuru lil mudhnibin al mu'minin, dan dia itu Maha Pengampun untuk para pendosa dari kalangan orang-orang beriman. Jadi di dalam ayat Al-Ghafur itu nama Allah dan mengandung sifat. Sifat apa? Memberi ampunan. Siapa yang diberi ampunan? Lil mudhnibin al mu'minin. Untuk orang-orang yang melakukan dosa, al mu'minin, yang mereka tersifati dengan keimanan. Berarti lil mudhnibin al kafirin, Allah Ta'ala tidak tersifati, tidak akan mengampuni mereka di hari akhir nanti. Taib Al-Ghafur disandingkan nama tersebut dengan nama Al-Wadud. Ya, yaitu Al-Mutawaddid ila awliyaihi bil-karamah. Penyayang terhadap awliyaihi bil-karamah. Ya. Kepada para walinya dengan al-karamah, kemuliaan. Dalam tafsir al-Baydawi disebutkan al-wadud ini al-muhibbu liman ata'a. Ta'ala pencinta orang-orang yang taat kepadanya. Ya. Tapi al-wadud, sebagian ulama menafsirkan al-wadud itu bukan bermakna fa'il, pecinta atau yang penyayang, bukan. Tapi maknanya makna maf'ul, Al-Wadud, yaitu Al-Maudud, yang dicintai. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu, yaitu yang dicintai oleh hamba-hambanya. Makna dari Al-Wadud. Ya, Al-Wadud sama dengan Maududi. Maududi. Beliau sudah pernah kesini belum? Ada yang sudah pernah kesini, namanya Ustadz Afifi Abdul. Ah, coba tanya ke beliau, Ustadz, apa arti Al-Wadud? Apakah artinya penyayang atau yang disayang? Ya, ya, coba tanya. Apa tafsiran Wahwal Ghafurul Wadud, Ustadz? Ya, tanya Ustadz Maududi, Ustadz Afifi, ya. Tapi ke Jogja dulu, ya. Hah? Ayo udah tanya itu loh. Ustaz ada amanah, Ustaz. Ditanya apa arti Al-Wadud, Ustaz? Gitu, ya. Kira-kira gimana Ustaz kalau ditanya namanya kayak gitu, ya? Arti nama antum apa, Ustaz? Waduh, kayak nantang nih orang nih, ya. Wahwal Ghafurul Wadud Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsy. Dimaknai di sini Dzul Arsy yaitu Khaliquhu wa Malikuhu. Ya, sahih. Malik, dhu, menunjukkan kepemilikan terhadap arsh. Nah, dan di sini sahih. Khaliquhu, menunjukkan bahwa arsh ini adalah makhluk. Menunjukkan bahwa arsh ini adalah makhluk. Ya, Al-Majid, ini sifat untuk siapa? Untuk arsh atau untuk Allah? Hah? Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia marfu'. Ya. Dimulai dari apa? Dari lafal wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidu fa'alu lima yuridu. Ya. Lihat wa huwa di sini mubtada. Ya. Al ghafur khabar, al wadud khabar, dzul arsy khabar, al majid khabar. Yaitu dengan beragam macam khabar, semua khabar. Dan semua khabar itu dalam rangka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat Al-Ghafur, sifat dalam Al-Wadud, sifat dalam Dzul Arsy, memiliki arsy, sifat dalam Al-Majid. Al-Majidu birraf'i. Birraf'i yaitu dengan rafa'. Dengan rafa'. Tapi ada yang membaca dalam qiraat Al-Majidi. Ya. Dzul arsyil majidi fa'alul lima yurid, yaitu dalnya dijarkan, ada. Kalau al-majidi jarnya dalnya dijarkan, ya sebagaimana bacaan Hamzah dan Al-Kasai al-majidi, maka al-majidi ini sebagai sifat untuk al-arsy. Dan memang arsy tersifati dengan al-majid. Yaitu yang mulia, agung, Al-Majid. Dan Allah Ta'ala juga memiliki nama Al-Majid. Ya Majid. Ya. Abdul Majid. Hambanya sang agung. Ya. Apa arti Majid di Indonesia? Ya agung, mulia. Nah, apa arti Al-Majid dalam tafsiran ini? Al-Mustahiqu dikamali sifatil ulu. Yang berhak untuk kesempurnaan, memiliki kesempurnaan sifat-sifat ketinggian. Ya. Walaupun dalam kalangan Asy'ariyah masalah ulu itu masalah yang, ya, bagi mereka tidak ditetapkan dari kalangan Asy'ariyah. Sebagaimana pernah Nabi bilang, ya, bahwasanya mereka menyebut Allah Ta'ala Maha Tinggi itu sebatas lafalnya. Adapun pemaknaannya, ya, mereka macam-macam pemaknaannya, ya, beragam. Kemudian ada orang tadi atas. Hah? Iya, bocah, betul. Fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid. Fa'al, fa'al itu yang betul-betul melakukan sesuatu tanpa ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. La yu'jizuhu syai, artinya La yu'jizu syai, tidak ada sesuatu pun yang membuat dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya. Suatu ketika dihikayatkan dalam, Allah ini lupa, apakah di kitab Sifatul Safwah ada atau di kitabnya Ibnu Abi Dunya, Abu Bakar lagi sakit keras. Ya. Kemudian dikunjungi oleh sahabat, sahabat yang lain. Maka ditanya itu Abu Bakar, apa mau saya panggilkan tabib? Maka kata Abu Bakar, ya, tabib qad ra'ani, tabib telah melihat saya. Oh gitu, kata sahabat yang mengunjungin. Oh, udah melihat engkau. Madza qala, apa yang tabib tersebut katakan kepada engkau? Kata tabib tersebut, inni fa'alun lima urid. Itu jawabannya. Ngerti enggak, Tom? Ngerti? Jadi Abu Bakar sakit, dikunjungi sahabatnya. Sahabatnya bilang, apa aku panggilkan dokter, tabib? Maka kata Abu Bakar, qad ra'ani tabib. Tabib, penyembuh telah melihat saya. Oh gitu ya. Famadza qala, apa yang telah dikatakan dia? Innahu qala, inni fa'alul lima urid. Dia berkata, aku bisa berbuat apapun yang aku inginkan. Paham enggak? Siapa yang dimaksud oleh Abu Bakar? Allah Subhanahu wa taala. Eh? Luar biasa kan? Coba antum kayak gitu ya. Sama istri antum ditanya, "Mas, udahlah ke dokter yuk." Sudah ada. Ya sudah ngeliat saya. Loh. Oh, udah diperiksa dah. Bilang apa? Sakit apa? Dibilang bahwasanya aku berkuasa atas segala sesuatu. Istri antum memberan. Ini maksudnya apa nih? Kok tambah, kayaknya tambah sakit ini orang ini. Tapi ini Abu Bakar maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak dikatakan langsung, berkata zahirnya langsung turun wahyu inni fa'alul mayur, bukan itu maksudnya. Tapi mengambil iktibas dari mengambil dari ayat ini. Bahwasanya ketika kita sakit dan ayat ini bisa kita renungkan, maka kita akan mendapatkan bahwasanya sakit ini berlaku ya karena terserah Allah. Allah yang mengirim sakit ini kok. Dan Allah yang menyembuhkannya, terserah Allah gitu. Gitu ya? Gitu maksudnya. Hal ataka ya Muhammad hadithul junud. Hal di sini memang zahirnya dia untuk istifham. Tetapi hal di sini bimakna qad. Hal di sini maknanya qad. Dalam beberapa ayat seperti itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Hal bermakna qad. Malah justru hal ini yang zahirnya seperti istifham bertanya, tapi dia malah untuk ta'kid dan tahqiq. Telah ataka hadithul junud. Telah datang kepada engkau khabar tentang al-junud, pasukan-pasukan. Al-junud, pasukan-pasukan. Pasukan-pasukan tersebut kemudian ditafsirkan di ayat setelahnya. Apa yang dimaksud pasukan-pasukan ini? Yaitu Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Nah, Fir'aun dan Thamud ini badal dari Al-Junud di ayat sebelumnya. Dan badal itu mengikuti, termasuk tabi', maka hukumnya dia hukum sesuai dengan i'rabnya matbu'. Al-Junudi, Al-Junudi. Junudi, ya. Kenapa dia junudi? Karena mudhaf ilaih. Maka tabi'nya itu badal Fir'auna dan Thamud itu dia majrur sebenarnya. Tapi wazan katanya itu dia mamnu' minas sharaf. Maka Fir'auna, Thamuda, bukan Fir'auni, bukan Thamudi, ya. Begitu ya. Taib. Di sini wastaghna bi dzikri Fir'auna an atba'ih. Dan Allah mencukupkan penyebutan Fir'aun tanpa pengikut-pengikut Fir'aun. Padahal kan di ayat 17 disebutkan hadithul junudi. Al-junud, pasukan-pasukan. Tapi ditafsirkan 18, Fir'aun. Bukan junudnya Fir'aun, bukan Fir'aun. Maka dicukupkan di sini menyebutkan Fir'aun saja. Kenapa? Karena sudah mewakili Fir'aun dedengkotnya. Adapun Samud, ya Samud itu nama kaum. Ya, Samud itu nama kaum. Jadi kelompok. Nah, jadi Fir'aun nama orang, bukan afan. Fir'aun itu gelar untuk penguasa Mesir. Ya, namanya ada masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin Sultan untuk Jogja. Ya. Kalau misal di Romawi Kaisar, ya. Kalau di Persia Kisra. Ya. Begitu ya. Nah, kalau di Mesir Firaun. Nah, Firaun ini presidennya, imamnya. Ya, bukan nama kelompok. Tapi imamnya, maka dicukupkan nama imam. Kemudian Thamud nama suku atau bangsa ketika bangsa lain bukan Firaun, ya bukan bangsa Firaun, beda lagi. Begitu ya. Nah, wa hadithuhum, cerita tentang mereka, annahum uhliku bikufrihim, mereka dihancurkan dengan sebab, yaitu kekufuran mereka. Wa hadza tanbihun liman kafara bin nabiyyi wal qur'ana, dan ini adalah peringatan bagi orang yang kufur kepada nabi dan kepada Al-Qur'an. Ya. Termasuk kekufuran kepada nabi dan Al-Qur'an sekarang adalah propaganda Islam liberal yang dikemas dengan nama Islam Nusantara. Itu sebenarnya ya hal yang sama dengan masa lalu Islam liberal, tapi karena Islam liberal sudah mulai tidak laku, ya enggak? Coba aja. Nama tagline atau nama Islam liberal sekarang udah enggak begitu laku, ya. Beda dengan pertengahan tahun 2000-an. Islam liberal itu boomingnya itu 2000-an. Mulai 2010 kemari, entah karena mungkin dananya seret atau apa, ya, para orang-orang munafik tersebut, kegencaran mereka itu tinggal enggak kayak tahun 2000-an, pertengahan 2004, 2003, 2005 dan sebagainya. Sekarang itu mulai kendor Islam liberal itu. Karena ya gimana ya, lebih-lebih ketika semangat beragama orang ini mulai Masya Allah loh, Jakarta ini luar biasa. Beneran loh, anak melihat Jakarta, Bekasi ya, itu luar biasa. Kalau bisa dibilang, okelah nomor pertama di Jabodetabek, Jakarta jelas ya, karena banyaknya orang. Kedua Bekasi. Ya. Kedua Bekasi luar biasa. Tangerang udah agak mulai tapi masih sedikit. Terus setelah Bekasi Bogor. Nah, dengan spirit beragama yang orang-orang mulai, mereka Islam liberal makin enggak laku, ya. Makin susah lah pokoknya. Memerlukan payung baru. Memerlukan payung baru. Ya. Tapi selalu Islam liberal itu sangat mudah masuk lewat tasawuf. Selalu begitu. Sangat mudah masuk lewat tasawuf. Selalu begitu. Padahal kelihatannya seolah-olah kedua ini bertentangan. Tapi ternyata bisa menyatu. Bertentangan dari segi apa? Islam liberal itu mengedepankan rasio. Ya kan? Logika dan seterusnya. Bahkan ayat-ayat dipelintir-pelintir. Ya. Bahkan diingkari. Yang penting sesuai logika. Sementara tasawuf itu adalah mazhab yang sangat tidak logis. Makanya khurafat itu mudah di tasawuf. Nah, maka tasawuf ini dengan mayoritasnya banyak orang di Indonesia tasawuf, maka mudah ditunggangi oleh liberal. Begitulah ahlul batil. Kelihatan mereka bertentangan, tapi sebenarnya bisa saling menunggangi satu sama lain. Begitu ahlul batil. Yang tidak bisa ditunggangi adalah dakwah salafiyah, kecuali kalau memang dakwah salafiyah ini sudah diakomodir oleh orang-orang oportunis atau pebisnis atau orang-orang yang memang ingin menghancurkan dari dalam. Jadi menghancurkan dakwah salafiyah ini enggak bisa dari serangan nyebut bonglaf, kecebong salaf, itu enggak bakal, enggak mempan itu. Buktinya sekarang, sampai sekarang disebut Wahabi, disebut Khawarij, iya, disebut Murjiah juga iya. Jadi dakwah salafiyah kena semua tuh. Disebut Khawarij iya, disebut Murjiah iya. Kemarin disebut juga Jabariyah kita. Karena enggak mau ikut masalah pemilu atau enggak mau ikutan hashtag-hashtagnya seperti itu, ya kan? Disebut Jabariyah. Dan anas wallah ana heran banget sama orang-orang yang aktif sekali untuk menekan dakwah salafiyah melalui media sosial. Enggak pernah ngomong tentang Jahmiyah, enggak tahu Jabariyah itu apa, enggak tahu Qadariyah, tiba-tiba menuding kita Jabariyah. Tiba-tiba, emang apa sih Jabariyah, tahu enggak situ? Kalau kita tanya pasti enggak tahu. Sebagaimana orang-orang nyebut kita Wahabi enggak tahu arti Wahabi. Jabriyah itu apa? Ya, teman-teman sendiri di sini antum aja belajar tentang Qadariyah Jabriyah itu butuh masa juga kan? Enggak langsung blek paham gitu, enggak langsung. Lah ini orang enggak pernah ngomong kok tiba-tiba nyebut kita yang ngajarin tentang hal-hal seperti itu malah disebut Jabriyah. Gara-gara kita enggak memerlukan masalah kayak kita apa pemilu dan semisalnya. Taib disebut kayak gitu Jabriyah. Sekarang mana coba? Basi enggak? Basi. Ada enggak yang nyebut kita Jabriyah setelah ini? Enggak ada. Udah mental. Jadi dakwah salafiyah ini enggak bisa dihancurkan dengan lakop bularan, mau diapain kayak enggak bisa. Tapi yang menghancurkannya adalah pertahanan kita sendiri. Kalau kita udah kehilangan kontrol keikhlasan dan kita mulai kendor sunah nabinya, maka di situ udah hancur. Gitu. Karena dakwah salafiyah ini dibina di atas makna ikhlas dan ittiba. Kalau dua itu longgar, kurang ikhlas lagi, urusan dunia malah ujung-ujungnya, kemudian sunnah enggak diikutin lagi, maka khalas di situ hancurnya. Ya. Taib. Jadi orang-orang kafir, ya, ini tanbih buat orang-orang kafir kepada Nabi dan Al-Qur'an agar mereka apa? Mengambil mau'izah, mengambil ibrah. Balil ladzina kafaru fi takdzib, melainkan orang-orang kafir mereka mendustakan bima dzukira terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu mi waraihim muhit, dan Allah taala di belakang mereka muhit, yaitu meliputi, la 'asima lahum minhu, tidak ada penolong atau yang menjaga mereka dari Allah subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid, melainkan yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an Majid. Nah, di sini yang disifati Majid adalah Al-Qur'an. Sahih Al-Qur'an. Al-Qur'an Majid Azim. Fi lawhin mahfuz. Idi lawh mahfuz Al-Qur'an. Huwa fil hawa fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Ada lauh mahfuz namanya, di apa diartikan hawa di situ, enaknya Indonesianya. Al-Muhim di sanalah, di atas langit ketujuh, mahfuz terjaga biljar, yaitu sifat untuk lauh, terjaga dari syayatin, wa min taghayyuri syai'in minhu, dari berubahnya sedikit pun darinya. Tuluhu ma baina as-sama'i wal ard wa 'arduhu ma baina al-mashriq wal maghrib. Ana yang ini wa huwa min durrati bayda. Ana enggak bisa bicara tentang ini. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Tapi pada kulli hal seperti itu tafsiran al-Buruj, ya, semoga ada manfaatnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kita syarah al-Warqat setelah ini.